siapakah khalifah yang mengundang Ibnu Rajab. Wallahu alam, kita dapati dari kisah para ulama dalam biografi Ibnu Rajab, saya juga lupa siapa nama khalifahnya, dan enggak penting. Apa perlunya tahu khalifah itu? Yang penting Ibnu Rajabnya sebagai toladan bagi umat ini. Hukumnya mendakwakan agama padahal ilmu kita belum banyak, tapi di lingkungannya disuruh dakwah sebatas yang kamu ketahui. Labas balighu anni walau aya, asal kamu jangan paksakan diri, jangan kamu berbicara sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya atau belum kamu pelajari. Yang kamu tahu sampaikan. Enggak harus menjadi alim besar. Mau sampai kapan kamu mau nyampaikan? Nanti sudah belajar belum sampai setingkat Syekh fulan. Udah 5 tahun belajar belum sampai tingkat Syekhul Islam. Mau sampai kapan kamu berdakwah? Sebatas yang Allah berikan ilmu itu padamu. Kamu ngerti syirik, haram, ya sampaikan. Tinggalkan segala penyekutuan kepada Allah. Ayat, hadis kamu sampaikan. Yang penting tadi, jangan masuk kepada perkara yang kamu enggak tahu ilmunya. Meninggalkan ilmu karena takut beramal, termasuk godaan syaitan, tipuan syaitan kepada manusia. Jangan belajar ilmu karena kamu harus beramal, amalan itu berat, amalan itu begini ya. Godaan syaitan, syaitan mana ridho, dia gak akan rela untuk seorang muslim mendapat keutamaan besar, mendapat pahala dan janji mulia dari Allah SWT. Maka dia berusaha menggembosi. Ya salah satunya tadi, daripada kamu berilmu nanti dituntut beramal, kalau gak beramal adabnya berat. Mending gak usah berilmu dari awal, gak usah belajar. Ada syaitan, jangan kamu turuti. Allah yang perintahkan kita untuk berilmu, Allah yang perintahkan kita untuk beramal soleh. Taati, istain billah wala ta'jiz, minta pertolongan kepada Allah. Jangan-jangan kamu berpangku tangan, jangan kamu malas. Semangatlah. Ihris ala ma yanfa'uk, ketika kamu tahu itu bermanfaat bagimu, semangatlah. Bahkan dalam perkara dunia, jangankan akhirat. Urusan dunia kan begitu, kamu tahu itu bermanfaat, orang kan akan semangat untuk mendapatinya. Ada pesanan, misalnya kamu pedagang apa, pakaian atau makanan atau apa saja, berapa pesanan banyak, ada 500 porsi atau 500 potong baju, keuntungan besar, bermanfaat bagimu, kamu kan akan semangat. Aduh, barang gak ada, adanya di Surabaya sana, kamu akan pergi ke sana ambil. Mungkin kamu pusing sedikit, sakit perut, gak peduli, keuntungan besar di depan matamu, kamu akan semangat. Kendala apapun akan kamu lewati. Ihris ala ma yanfa'uk, sementara kamu tahu itu bermanfaat bagimu, semangatlah. Makanya termasuk juga dari, gak sempat kita sampaikan karena waktu, termasuk buah daripada ilmu, orang tahu tipuan syaitan, godaan syaitan, dan dia gak akan menurutinya. Tahu itu tipu dayanya, itu godaannya. Makanya kata Ibnu Jauzi rahimahullah, salah satu yang menyelamatkan hamba ba'dallah tentunya adalah tahu hakikat tipu daya syaitan. Seperti orang was-was, na'udzubillah, orang was-was sepertinya keluar setetes kencingku, sepertinya perutku muter-muter kayaknya ada angin keluar kentut, sepertinya, sepertinya wudukku gak sah, syaitan. Dari mana kamu bisa selamat, bisa tahu? Kata Ibnu Jauzi, karena kalau kamu sadari, syaitan gak akan bernasehat untuk itu kepadamu. Artinya begini, apa iya? Itu kan semua kan dari syaitan bisikan, was-was. Apa iya syaitan itu semangat ingin kebaikanmu, ingin sholatmu sah, ingin sholatmu diterima oleh Allah, sehingga membisikkan padamu, wudukmu gak sah, kencingmu keluar, nanti sholatmu gak sah, ulangi. Apa iya syaitan nasihat seperti itu? Dia malah ingin kamu kafir, musyrik kalau perlu. Ngapain membenahi sholatmu? Makanya gak perlu dan tidak boleh kamu dengar was-was dia. Ikhwah tinggal di lingkungan ikhwan, namun jarang mendatangi majelis ilmu, pindah ke tempat yang penuh dengan majelis ilmu. Ala kulihal, kembali kepada diri masing-masing. Kembalinya kan kepada dirinya, kepada diri kita. Kalau kita datang, kita belajar, kita hadir, ya itu memupuk keimanan kita, menambah ilmu dan amal soleh kita, kesolehan kita seperti tadi yang antum dengar. Ya kalau kita hanya malas, gak mau datang, gak mau dengar, kita sendiri yang rugi. Satu itu. Kedua, ya kita gak bisa paksakan orang, karena kita bukan penguasa dia, bukan pemimpinnya yang bisa, layaknya orang tua ke anaknya misalnya, ayo datang sana, duduk, hadir. Itu orang tuanya lah, itu saudara kita, ikhwa kita. Gak mungkin kita perlakukan begitu. Ya nasihat boleh, fadol, dengan baik. Ayo ah, fadol, ikut. Antum kemana saja, sesibuk apa sih, masa gak bisa datang ke majelis, usahakanlah. Nasihat baik aja. Dan jangan dijadikan ukuran bahwa gak hadir di majelis ini berarti dia begini begitu. Yes. Orang imannya kadang naik, kadang turun, hatta pada diri kita sendiri bahkan. Coba kita bercermin. Ya, perkaranya kan bukan hanya majelis ilmu, yang lain kadang ketika iman turun ya ada beberapa kejelekan itu ada pada diri kita, kita lakukan. Astagfirullah. Ya sabari yang jelas saudaramu seperti itu, ajak dan nasihati dengan baik. Nah, menerjemahkan buku kitab-kitab ulama ke dalam bahasa daerah Sunda atau Jawa, mudah-mudahan usulan bagus. Karena kadang banyak orang awam hatta bahasa Indonesia pun dia gak paham. Kalau dalam bentuk buku, wallahualam, apa sudah ada, sejauh yang saya tahu belum ada. Tapi kalau bentuk ceramah begini atau kajian kitab audio ada, terutama yang saya tahu ya bahasa Jawa dari Ustadz Huna, Ustadz Abdul Haq Bantul, itu banyak. Kalau antum cari bisa, banyak audio-audio beliau berbahasa Jawa. Jawa halus sekali, masya Allah. Ya, kadang orang tua, orang Jawa lebih mudah memahami dengan bahasa itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Usama Faisal Mahri hafizahullah ta'ala atas muhadarah yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Naam, dengan ini berakhirlah untuk sesi yang ketiga dari muhadarah yang dilaksanakan selama dua hari. Dan insyaallah ta'ala untuk sesi yang berikutnya, insyaallah ta'ala bersama Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah ta'ala, insyaallah akan dilaksanakan ba'dal asar lebih kurang pukul 15 lewat 45 menit. Nah, demikian. Dan sekarang masih diberi kesempatan bagi para ikhwah untuk beristirahat sejenak ya, menanti waktu asar dan untuk kajian berikutnya. Demikian, jazakumullahu khairan.